إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله sebagai seorang muslim sudah pasti ada pada dirinya perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kadar rasa cinta tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Cinta bukan hanya hiasan kata-kata di bibir, tetapi cinta harus dibuktikan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Para ulama menjelaskan bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, cinta yang wajib ada pada setiap pribadi muslim, cinta yang menjadi dasar keimanan seseorang, yaitu keridhaan menerima dengan sepenuh hati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menaati perintahnya, meninggalkan larangannya, mempercayai segala beritanya, dan membela agamanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini tingkatan pertama. Adapun tingkatan yang kedua, cinta yang melebihi dari tingkatan yang pertama, yaitu cinta yang membawa kepada sikap yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya figur atau teladan dalam segala segi kehidupan, mulai dari menghidupkan sunnah-sunnah beliau baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas, demikian pula dalam berakhlak dan budi pekerti terhadap keluarga, karib kerabat, tetangga dan masyarakat secara umum, sampai dalam hal adab-adab sehari-hari lainnya seperti dalam berpakaian, makan dan minum, buang hajat, tidur dan lain sebagainya. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadir dalam benaknya, dan senantiasa ia jadikan sebagai teladan dalam kehidupannya sehari-hari, hingga cinta tersebut membuatnya benar-benar rindu ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bersedia menebus perjumpaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga dan hartanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Umatku yang amat sangat mencintaiku adalah orang-orang yang datang setelahku. Salah seorang di antara mereka berkeinginan seandainya ia dapat melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mata kepalanya tidak dapat melihat fisik Rasulullah secara nyata waktu di dunia, namun sifat-sifat, tuntunan dan ajaran beliau selalu hadir dalam pandangan mata hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut bersama orang yang dicintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum dan dia tidak berjumpa dengan mereka? Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kadangkala seorang mukmin yang memiliki rasa cinta dan rindu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberinya karunia berupa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disalahgunakan oleh sebagian orang dalam mencapai maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Berbagai macam bentuk penyimpangan dalam masalah mimpi bertemu Rasul sering kita temui dalam kehidupan ini. Seperti ada yang mengaku mimpi bertemu Nabi dengan pengakuan dusta sebagai modal untuk mengelabui orang atau mencari popularitas di kalangan para pengikutnya, padahal dia sama sekali tidak pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya lagi, ada yang mengaku menerima ajaran-ajaran tertentu saat mimpi bertemu Nabi, dan sebagian yang lain mengaku mendapatkan wirid-wirid, zikir-zikir khusus, salawatan-salawatan tertentu ketika bertemu Nabi dalam mimpi. Ada juga yang bermimpi sekedar melihat seseorang berpakaian serba putih memakai sorban, langsung diprediksi bahwa dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menganggap bahwa orang yang pernah bermimpi bertemu Rasul adalah seorang wali, sehingga mereka pun berebut ngalap berkah darinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang mungkin dan bisa dialami oleh seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Fa inna asy-syaitana la yatamatsalu fi surati. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku, dan barang siapa berdusta atasku secara sengaja, maka dia telah mengambil tempat duduknya dalam neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, seseorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihatnya. Apabila ciri-ciri sifat fisiknya sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun jika ciri-ciri sifat fisiknya tidak sesuai, bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat makna mimpinya ditakwil. Ada yang mengatakan hal itu pertanda tentang kekurangan yang terdapat pada diri orang yang bermimpi tersebut dalam hal agama. Sebagian lagi mentakwil bahwa itu pertanda terjadinya kerusakan dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ciri-ciri sifat fisiknya tidak sesuai dengan ciri-ciri sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi syaitan berupaya menipunya dalam mimpi tersebut dengan cara mengaku-ngaku sebagai nabi, sekalipun setan tersebut tidak mampu menyerupai ciri-ciri sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebagian para sahabat dan tabi'in apabila ada yang mengaku mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mempertanyakan ciri-ciri sifat fisiknya. Jika sesuai, mereka akui dan mereka benarkan, dan jika tidak sesuai, mereka dustakan. Faedah yang kedua dari hadis yang tadi kita bacakan, hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan bentuk sifat fisik jasmani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rupawan, sehingga syaitan tidak mampu untuk menyerupainya. Kesempurnaan tersebut ditambah lagi dengan kemuliaan sifat-sifat rohani beliau, sifat-sifat akhlak beliau. Tentu syaitan akan semakin tidak mungkin untuk meniru atau menyerupainya, karena bentuk asal jasmani syaitan sangat jelek. Sebagaimana firman Allah, "Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Di surat As-Saffat ayat 65 ini Allah jadikan perumpamaan bagi pohon zakum, syaitan itu yang menjadi makanan penduduk neraka. Demikian pula asli sifat rohaninya syaitan sangat buruk. Oleh sebab itu dia disebut syaitan, yang artinya dalam bahasa Arab pembangkang, yang amat jauh dari nilai-nilai kebaikan. Sedangkan faedah yang ketiga dari hadis yang tadi kita bacakan, penggalan akhir dari hadis ini, terdapat larangan sekaligus ancaman bagi orang yang berbohong atau berdusta dalam hal mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis tentang mimpi tersebut dengan sabda beliau, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka dia telah mengambil tempat duduknya dalam neraka. Inilah tiga pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan perihal mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian dari orang-orang sufi menganggap bahwa mereka bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, terjaga, bukan mimpi. Bahkan katanya Nabi ikut menghadiri perayaan-perayaan besar mereka. Keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang, sangat bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Tapi mereka punya syubhat. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdati." Iya. Jadi Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah wa la yatamatsalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, syaitan tidak mampu menyerupaiku. Para ulama menerangkan maksud hadis ini. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud adalah barang siapa yang melihatnya dalam mimpi sedangkan dia belum berhijrah, maka Allah akan memberi taufik kepadanya untuk berhijrah dan bertemu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyata dalam keadaan terjaga. Allah menjadikan mimpinya sebagai pertanda akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Ini makna pertama. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah dan kaum muslimin tinggal di belahan negeri yang berbeda-beda, tidak semuanya bisa mendapat kemudahan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang pernah bermimpi sementara belum pernah melihat Nabi, itu sebagai tanda bahwa dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Makna yang kedua, yang dimaksud dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, yakni nanti di akhirat pada hari kiamat. Siapa yang pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan fisik sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka dia juga akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Mimpi orang tersebut adalah bukti apa akan terbukti nanti di akhirat kelak sesuai dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Sedangkan yang ketiga maksudnya adalah bahwa dia akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertemuan yang khusus dalam keadaan sangat dekat dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa dia benar-benar akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat melihatnya dalam keadaan terjaga di dunia ini, maka ini adalah pendapat yang sangat keliru. Pendapat ini ditolak dan dibantah tegas oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Pendapat ini bertolak belakang dengan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Dan juga bertentangan dengan firman Allah yang ada di surat Ali Imran ayat 144. Dua ayat ini dengan tegas menerangkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dia tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali setelah hari kiamat. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke dunia sebelum hari kiamat dan bertemu dengan orang-orang tertentu, ini adalah keyakinan yang menyimpang, bahkan sama dengan akidah reinkarnasi yang diyakini oleh orang-orang Hindu. Pendapat tersebut juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama dibangkitkan dari kuburnya dan orang yang pertama memberi syafaat. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari kuburnya kecuali setelah terjadinya hari kiamat dan seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Inilah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekilas pembahasan tentang mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa syubhat yang lainnya yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang intinya adalah itu keyakinan yang keliru dan menyimpang. Semoga dengan khutbah singkat ini kita tidak mudah terkecoh dengan pengakuan orang-orang yang mengaku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.